wujudanus salamah. Mata tola beta, mata tola beta iwadon ala amalin tuli beta biwujudi sidiki fihi wayak ilmu muriba wujudanus salamah. Mata tuluk tola beta semongso-mongso nyupreh sapa sira jaluk sapa sira iwadon ing ijol ala amalin ing atase suci nama tulita mongko dituntut sapa sira biwujudi sidqi kelawan wujudi kesungguhan pilih ing dalam nama. Ini pun jelas. Apabila kamu menuntut tukar, nilai tukar dari pekerjaanmu, maka kamu dituntut untuk sungguh-sungguh dalam pekerjaan. Oleh orang temenan lah kerja, sapa gelem ngopai. Nggih, kerjane apa ekleng, mestine sedina 8 jam, nek mlebu 3 jam. Tapi terus jalo opah 8 jam. Bukan enten sing kulon. Wayak bilang cukup. Almuriba ing wong kang mamang. Wong kowe dhewe ngamale sik mamang. Iki oleh opah ta ora. Saman ngamal ngene sik mamang iki diperintah tenan ta ora. Iki ngamal iki jare iki diomongne jare sing salah to oleh suguhan tenan ta ora. Ngoten ya. Jadi wong mamang niku cukup apa menjaluk opah mamang. Wong mamang niku cara njaluk opah no opahe slamet mboten tok pun untung. Wayakilan wis cukup almuribae wong kang mamang apa sing cukup wujudane salamati nemu keselamatan. Wong kowe isih mamang kok isih iso slamet niku untung. Enak tenang tau ora. Lu muni ngono tok niku jane wis ora tata krama. Lah kok sik diparingi slamet ora ditampak malaikat ngono. Wong diomong-omong tenang salat iku apik. Salat iku suduane wong sing ahli tauhid. Lha kok mamang. Niku sama jek slamet niku wis cukup, opahe ngoten niku pun cukup. Jadi lek jalo opah yang lebih dari itu zaman dituntut untuk sungguh-sungguh, di samping sungguh-sungguh, ya sampean kudu jujur napa entene. Sampean nek salat ya kudu tepat waktune, syarat rukun kudu ditetepi tenan, atine kudu madhep tenan. Nek tuntutane ngoten. Ya tapi wong krana isih welas, diparingi slamet niku wis alhamdulillah. Takut jamaah wis dhisik. Apa anal amala sak temene ngamal di ajli husulil jaza krono arai ngasil no balesan iku madhulun den leboni kepentingan malulun tur kena penyakit. Wong niku lek isih tandang gawe kok sing dipikir opae niku mesti tandang gawe ini kena penyakit. Artinya ada yang kurang. Tandang gawe ini mesti gak tenanan. Mergo enek pamrih. Nah, niku mengko upama pamrih wis kasil ya terus ngloro. Upama gak kasil-kasil ya terus putus asa. Nah, dene soal e sing didemeni dudu penggaweane, sing didemeni kasile opahe niku wau. Mulane tengerane gampang. Wong ngamal ikhlas tenan apa ora? Niku anggere bar ngamal kok sing dicita-citane keturutan ya leren. Nggih. Utawa gak keturutan ya leren. Muga kesuwen. Jarene kon ngono sabar. Sudah habis kesabaran saya itu. Lah sejenenge kesabaran kok habis piye? Lah nek isih habis jenenge entek gak sabar kok ya. Jenenge innallaha ma'a sabirin iki lek terusane wis habis, ya berarti malah gusalah ya gak sida maaf. Gak sida maaf, maaf kowe sing lakune aku sabirin iki gak sida maaf. Wa hakaina. Lan wis nyritakaken sapa ingsun hunalika ing kono-kono panggonan sing pun kliwat. Nggo kaset nomor pira nika? Nyerita nominal asari saking pira-pira labet atau dawuh para ulama sepuh para sahabat wal hikayat lan pira-pira cerita anil arifina saking wong sing ahli makrifat warbabil qulubi lan pira-pira wong kang duweni ati gesih sing atine waras nyeritakno ma ing barang dihikan iku tetep ing dalem ma mukniun utawi cerita sing wis cukup marno. Tak kira lek kowe gelem kelingan maneh, gelem buka-buka maneh cerita sing biyen wis tau tak critakno, ya wis cukup memuaskan nek gelem maca neh utawa lek gak iso maca ya tuku kasete neh. Utawa yo menteni kira-kira pirang taune disiarno neh. Niku akeh kekurungane, ya nek sing iso maca kitab ya diolak-alik kitabe. Wa qad qarrara. Nah, ternyata ukara soal niki bahwa beramal itu tidak untuk minta tukar. Niki pancen mboten umum. Lho, pancen mboten umum. Lha terus piye? Mesti ngoten. Tak lagi ngoten lho. Ukara sing ngedhane teniki krana mboten umum. Niki kalih Said Fathahillah soal ngamal gak jalopa niki mungkin di bulan baleng pun diceritakno panjang lebar di baleng mbijing teng mungkin-mungkin badhe wonten malih nuduhne lek niki barang penting menjadi dasar sing paling utama napa to kok ngamal gak oleh jalopa ngamal gak oleh jalopa ya pancen mboten pantes jalopa. Sampe nopo mau tundat-tundat karo sing ngekeki ngamal iki sampean wis ora iso omong. Lah den untung sing tundat-tundat ora patek sampean rungokno. Lan gusala niku mboten tukang tundat-tundat. Ya senajan sampean gundal-gundul, mbek Allah nek tetep dipuji dinilai menurut kepentingane, menurut posisine. Oten. Tapi ini penting, siji niku ping kalih kowe ngomong njaluk nilai tukar iku lha nek padha menungsan. Kowe iso nukang, budal nukang, terus sing duwe omah sing ngongkon nukang, kowe butuh panggonan omah sing mbok tukangi. Sederajat, njaluk ijo pantes. Lah kowe kan bisa lha ora sederajat blas kok. Njaluk ijo. Apa tanding? Cara wong nyang-nyangan ngono apa ya? Apa ya sumbut? Ora sumbut. Paringane Allah itu senajan cilik-cilik titik tapi ku larang banget. Lah mongko ngamalmu kuwi. Apa ngamalmu apa? Ora dadi upama diakonana duwe uripmu ae kok ana. Setrume uripmu ae teko kono. Kok jaluk opah iki. Oten. Mula waqad qarrara. Lan teman-teman wis bulan baleni sapa almul alif Syekh Mualif Ibnu Athaillah rahimahullahu taala. Hadzal makna iki makna senajan ukurane beda. Bima wa bi'a dalam pira-pira panggonan mutafarriqatin kang beda-beda. Kang perenco-perenco min hadal kitabi saking iki kitab hikam wa mau ka ibarat zakaro kang mutur sapa mu'alihu ing ma hauna ing dalem kene-kene panggonan. Nah, yang dikatakan di sini ini yen iku kata-kata mata tolap ta iwadon ala amalin tulip ta buju di situ TV nek kowe jaluk ijol soko ngamalmu kue dituntut untuk benar-benar sungguh-sungguh kamu beramal tapi diteliti tenan mesti kudu iso sungguh-sungguh. Mesti ngamalmu ku ngamal tenan apa ngamale wong liya mbak akoni ngamalmu ngoten. Sing dimaksud ngamal tenan iki. Sakjane kuwi ngamal tenan apa ngamal bajakan. Sing nyanyi dudu kowe mbok akoni kowe sing nyanyi. Lah kan piye mboten bener. Sing njaluk ijol sampean. Sing nyanyi dudu sampean. Sing maca dudu sampean, sing njaluk opah sampean. Lah kuwi jenenge mboten bener ta, mboten temenan ta. Lah sing ngamal sinten? Wong sampean gak iso ngamal. Ngoten iki pokoke sing penting dudu sampean. Nek sampean dituntut kon sungguh-sungguh beramal ternyata gak iso, berarti sampean tidak punya hak untuk menuntut opah. Dewes untung-untungan sampean dikongkon isih ragu-ragu. Ternyata isih diparingi selamat bagus banget. Lha niku ukara sing ngeten iki kok disebut niku napa alasane? Wa mau tawi dawuh zakaro kang nyebut sapa Syekh Ibnu Athaillah ing ma kaunai dalam kene-kene panggonan ikut takbihun ngetok no eleke. Takbihun memunculkan kobih sifat elek lihali toli bin jaza marang tingkae wong kang nuntut balesan ala amal ing atase amal. Dan wa makna mautai maknane barang zakaro kang nutur sapa kiye mualif ing mah. Lah maknane piye? Maknane ngeten. Iku amal amal asak temene ngamal. Ala hadzal wajhi ing atas iki kicara posisi ngamal terhadap Allah njur kowe nuntut wales nuntut opah iku mukradun diajebno wong kuna lek marang dipentokno. Dipentoknya itu diletakkan di depan pintu. Dipentoknya, dipamernya, dijadikan sasaran. Iku muradun dipentoknya lil butlani mari. Butlan, batal, tidak berarti. Bergong amal sing model ngono kuwi niku berarti nantang perkara untuk siap dihapus, tidak dihitung menjadi amal. Lianau, mengapa sampai terjadi begitu? Lianau karena saat temene wong sing jaluk ijol iku ida tolaba kekalane nagih nuntut sapa talib wong sing jaluk ijol mau nuntut robahu ing pengarane talib bil jazai kelawan balesan ala amali ing atase ngamale talib ya genten talaba mongko nuntut hu ing talib sapa rebu pangerane talib nuntut diwujudi sidqi kelawan wujudi kesungguhan bihi ing dalem ngamal harus sungguh-sungguh beramal. Nah terus mongko diteliti wasidqu utawi kesungguhan maknane kesungguhan bihi ing dalem ngamal iku al-wafa'u berarti memenuhi bihaqi kelawan hakke Allah fil amali ing dalam amal. Moko sing jenenge ngamal untuk Allah itu harus sesuai betul dengan kriteria keagungan Allah. Ora pantas banget lek kowe ngirimi panganan kanggo raja kok sego mambu ora pantes. Ora mambu entek terus sego kemratak ora pantes. Maka sulit kalau itu kamu anggap untuk suguhane Gusti Allah. Padahal Gusti Allah ora butuh mbok suguhi. Lho ora butuh mbok anyok-anyok niki Gusti kayak kula sampean tampa. Lho piye to? Lho Gusti Allah ora butuh. Zat. Ora butuh lek sampean nilai jenenge wong ijol niku lek nek ana bolong sampean buntoni terus genten ana buntoni bolongane sampean ibaratnya lek ngoten. Ya tapi Gusti Allah buntu terus ya. Jadi upama Gusti Allah mari mboten krana ngopahi sampean, ngoten lho maknane. Upama sampean bersolat kok tentrem, mboten krana salat sampean. Omongan ini kira mulek to. Jare sing ngrungokno kok mulek to ngaji ora mulek. Wong iki nglunggone sak mestine. Ngoten. Jadi lek jenengan nglakoni perintah ya krana pancen pantes sampean iki diperintah. Pantese sampean kudu diperintah. Dene upama bar diperintah kok ketoke oleh opah. Sakjane iku dudu opah tapi pancen pepare. Ngoten. Pas kok ngoten dadi pas. Lah terus Gus Budi. Wana. Jadi lek wong pengin sungguh-sungguh beramal maka dia dituntut untuk memenuhi haknya Allah di dalam beramal. Apa haknya Allah? Menjaga keagungan Allah. Niku haknya Allah. Nah ternyata kalau sampean jaga keagungan Allah ning jerone rasane dhewe ae dat ngono. Kok sing diceritane dhewe bisa lah sok-sok kepepet ning pojokan cilik ngoten. Kebune sing gedhi. Dan itu jenenge kan tidak memenuhi haknya Allah. Mung Allah mestine akbar terus ora sampean akbarno. Sing sampean akbarno liyane Allah. Kudune sing ditakuti ku Allah nek sampean enggak takut kepada Allah malah takut pada selain Allah. Nggih ta nggih? Berarti sampean sendiri ketika berjalan beramal itu secara ditawali iki sing tenan. Sakjane ku budal ngamal ku wedi sapa? Ngoten mawon sampean nek diteliti wis ora iso tauhiyah, enggak bisa memenuhi kriteria keagungan Allah. Lah terus wana? Lah terus kapan? Wah, lan kapan? Lawu iku kedhuwe talib. Tauhiyatu zalika utawi memenuhi, menepati mengkono-mengkono hati Allah sementara dengan menuntut itu saja dia sudah tidak sopan kepada Allah. Baru menuntutnya saja itu sudah tidak memenuhi posisine Gusti Allah. Wong Allah kok dituntut. Lah itu kan namanya sudah mulane rancu kabeh. Ini kan presiden kok dituntut itu ora. Ora pas. Lah kok terus sing nuntut sapa? Yen nuntut sapa jare sing ngekeki mandat. Lah terus saiki sak sing ngekeki mandat kuwi terus sing nuntut nang sapa? Wangane nek mulek. Gusti Allah kok jadi dituntut. Senajan wis janji gak lagi gitu loh. Gak lagi sing janji kono berarti operasional perjanjian ya kono. Loh, soalnya sing kuasa kono. Zaman gak duwe kuasa blas sampean iku dikuasani. Sing dikuasani kok pengen sejajar karo sing nguasani. Oh, gak sopan. Nah, ketika kamu menuntut, kamu mensejajarkan diri di sandingnya Allah. Dan Allah kamu paksa untuk menurunkan diri sejajar dengan sampean. Ya. Nah itu sudah sopan. Itu sudah tidak memenuhi hak ketuhanan. Wa annalan kaya apa? Bagaimana itu bisa? Lahu kedua si abad. Taufiatu dhali kautai memenuhi mengkono-mengkono hakik Gusti Allah. Maka umih sertane anane abad. Ikutori banuntut. Kata tuntutan itu bukan untuk Allah, tapi untuk diri sendiri. Nuntut lil hazi untuk kepentingannya sendiri. Min robbihi saking pengerane abad. Coro jawane anak omong, Gusti Allah kon dadi buruhmu. Lah itu salah sopan banget. Bapamane, iki lek gak sering mulat gak iso lakono ngene. Lek pelawak saged. Mboten juragane terus monggo-monggo pinarak lho mboten saged. Sing rewange pembantune sing manggakno juragane niku lek pelawak saged. Lha kok Gusti Allah akan kamu jadikan objek lawakan? Lah gak bisa. Itu namanya sudah tidak memenuhi hak ketuhanan. fahuwa mongko utawi abet jenenge sampe lagi iku berarti lak ragu-ragu to. Lek ora ragu-ragu lah kan gak perlu lagi. Anane wong lagi niku lak kuwatir gak nyaur. Anane sampean isih njaluk barang iku lak mergo kuwatir lek bisa lah ora ngakeh. Heh. Samar rela kok bisa lah kau lali. Loh. Iye jajal wis pokoke kalah terus sampean. Bahwa mongko utawi tolit wong sing nuntut nagih model ngono kuwi la hala mahala tahale mesti iku muribun mesti wong mamah. Lah nek mamah perlu dipertanyakan imanmu gak piye. Kowe percaya gak lek Gusti Allah Maha Cukup? Percaya gak lek Gusti Allah Al-Ghani? Percaya gak lek Gusti Allah iku sugih? Dan sugih mboten nyiprat nang kula. Ora kok gak nyiprat, panjenengan kowe sing ora teles. Wis dikrucuk ya ana yaene kok muni ora nyiprat. Panjenengan kowe sing ora teles. Repot sampean iki. Mula fayakti. Fayakti mongko cukup hi ing murid. Ing wong sing mamang mang apa sing cukup wujudanu salamati nemune keselamatan min ghairi mazidin saking tanpa tambahan alaya ing atase salamat tanpa ditambahi keselamatan keselamatannya diberikan tanpa ditambahi apa-apa sudah cukup itu merupakan pemberian yang luar biasa bagi orang yang imannya setengah-setengah seperti itu. Wis untung-untungan. Kowe ndonga ragu-ragu nutup jalan, ndonga niku ora kok lambemu ditampek tok ngono kuwi. Untung ora ngono. Apa dikon koyok Bani Israil neh? Digawe peraturan lek dina setu gak oleh nyambut gawe golek iwak. Nggih. Ini kuwetan peraturan Bani Israel gue nanti undang-undang syariat Nabi Musa lek dino sabu ora oleh budal ning laut gula iwak delalah ini lek sabu iwak yang perundul lu aneh dino sabu iwak ya siki ini ku ya aneh sing nekat ya aneh sing gawek mudah aku ora orang gula iwak terus laut itu juga tambak ngoten terus iwak ben moron itu tambak ya aku ora gula iwak wae sing moro ning njurku ngene. Ning padha mawon. Akhire to ndi? Ya terus karo Gusti Allah dadekno bedhes. Nggih, walaqad alimtum alladziina ta'tadaw minkum bisabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Faja'alnaha nakalal lima baina yataiha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Kalikane kowe wis ngerti lho sakjane wong ahli kitab wong Yahudi wong Nasrani terutama Bani Israel dan itu dawuhe Bani Israel nek dina Sabtu wong-wong sing padha meliwati undang-undang dina Sabtu diperkai peraturan gak oleh nyambut gawe malah budal nyambut gawe. Fakulna lahum terus tak omong karo Gusti Allah tak segakne kunu kira datang dadi bedes khosi inakan ino ya teng pentalit mu ora iso mu ora iso ngomong ngoten. Perlune napa jeneng kene dulu contoh waja Allah anakala lima baina yadaiha untuk siksaan bagi orang yang ada di depannya, anak istrinya, dan wah mau ibadah dari mutakin, dan bagi sing takwa ya ben oleh ditutur. Dan saat ini sampean pengen takwa apa orang? Anak pengen takwa ya, nampa ditutur model bedes, tapi pengen jadi bedes ya. Nah, nyata, ini alhamdulillah, kalau sampean karo Gusti Allah ora didadekno bedes, Pak selamat toh. Dewe selamat kok dewe untung. Diparingi selamat waya subuh kok ora terus dadakan dadi 8. Niku sungguh ya. Wis slamet niku alhamdulillah. Tanpa enten tambahan apa-apa niku wis aku dus matur. Wa qala wasiti radhiyallahu taala anhu. Wa qala lan dawu sapa al-wasiti? Imam al-wasiti radhiyallahu anhu. Ngeten dawuh iki hubungan kali soal ijol-ijolan. Alang ibadatu utawi pira-pira tumandang ibadah. Ila talabil afwi marang jaluk pangapura. Iku akrobu anha saking ibadah, iku akrobu luwe parek marang kepantesan. Minahati nimbang saking ibadah ila tolabil akwadi maring jaluk piro-piro balesan alaira ngatasi ibadah. Soro Jawa ini ngantang ibadah ku sakjane sing luwe ape luwe pantes iku lek bar ibadah jaluk kapura katimbang bar ibadah nagih upah. Bagi ibadah jaluk ngapura itu luwe parek marang kebenaran marang hak ketuhanan daripada kamu habis ibadah terus minta ijol. Mulane baru sholat ya terus maca astagfirullahaladzim. Maka tidak astagfirullahaladzim. Nungkulannya nanti saya takut lah yung baru sholat ya sampai apa kok ijin jaluk astagfirullahaladzim jaluk ngapura piye kalau lah iya bek menawa lanjutlah bek menawa ya rupanya yang akeh ngono. Nalika sholat ada satu titik ketelupaan pada bahwa apa yang kamu lakukan di dalam sholat itu kok tidak kamu sadari bahwa gerakan itu dari Allah itu sebenarnya sudah tidak sopan. Zaman pas rukuk kok lali tidak rukuk kayak Gusti Allah. Zaman pas sujud kok lali tidak sujud kuparingan Gusti Allah. Zaman pas ngadek kok lali ngadek kuparingan Gusti Allah. Iku mestine wis salah. Cara wong bare jaluk ditepang karo komandane. Ngoten. Nanging karena Allah gadahi kanugrahane kan agung kaya ngoten ritek kese dibiji ape. Lagi tenan banget to. Aduh, makanya sih orang jelas itu bisa selamat. Wakoribun lan miwit min hadza saking iki dawe sinten saking iki dawe al-wasiti apa sing parek kaulu an-nasr abadi dawe Kiai Nasr Abadi. Kiai Nasr Abadi jenenge wong. Ngeten dawuh. Al ibadatu ila talabil afwi wasofi. Al ibadatu ta pira-pira ibadah ila talabil afwi maring nyupreh jaluk pangapura. Wasofi lan tegese ampunan sangka Allah antak syiria sebab saking sembronone ing ibadah man iku akrobu luwe parek luwe tepak marang benere mina tinimbang saking ibadah ila tolabil akwadi maring jaluk piro-piro ijol wal jazai lan tegese piwales piwales alaya yang atasnya ngibadah ini jelas dulu. Jadi ini sama nangis-nangis dia wong sak durunge tandang ibadah aku keparingnya wis numpuk kudune sampean ngijoli keparing aku kue urung diijoli lah arep nuntut-nuntut ijol lah arep nuntut menuntut soal ijol ibadah sing sama sak urung ibadah niku sampan wis oleh kiriman urip, kiriman ampekan, kiriman sperma jantung ora leren, kiriman renor-renor niku mawon sampan urung bersyukur. Lah kok berni badan sing njaluk. Lah ge sakjane wis ora pantes. Dan wong sampean ditonjok niku ingkung. Lha sampean becek nek 5000 rupiah. Lah kok mulai ora dikei berkat njaluk sing berkat iku kaya pantes. Tamu ngene wong duwe gawe terus moro nunggu ning sampinge sing omahe apa teng arepe sing duwe gawe terus nanti berkati aku tak mulai pantes kan betul saya betul pantes kan betul malah yang paling pantes itu lek arpa menjaluk ngapura sepurane lemas aku gak iso suwe-suwe ning kene aku gak iso ninggon itu ngono malah pantes senajan sampean ninggali becak nggih ta ya senajan sampean wis berusaha syukur wis sholat wis macem-macem ora pas sholat sampean itu diwalak ngingkrak-ngingkrak jingkrak-jingkrak ning kersane Allah terus nogah nagih hakmu ya apa mudune malah bar salat jalur ngapura lho niku jelas wa qala pandhawa sapa al-qayr an-nasaj yai qayr an-nasaj radhiyallahu anhu radhiyallahu ta'ala anhu mizanu a'malika utawi timbangane kira-kira ngamal sira untuk menimbang amal kamu iku mabaran yaliku kang patut apa ma bi af'alika kelawan kira-kira penggawemu ngamal sing banget ibadah kui harus seganding dengan apa yang pantas kamu lakukan. Ngoten. Nilaine ibadahmu iku yo senilai, seimbang, setimbang dengan apa yang kamu lakukan. Nilai ibadahmu itu seimbang dengan apa yang kamu lakukan. Ya jalan nang-nang to. Nalika kowe ibadah jengkluk madhep ngulon kuwi sakjane oleh apa? Yo lek ning sawah ana tipake maco. Nggih. Tapi lek koyo salat kok ngono terus mbok anduk tipake apa? Niku jenenge ukuran sing ditimbang amalmu kuwi yaiku apa sing pantes karo apa sing mbok lakoni. Mulane fakru mongko nyuno sapa sira nyuno mizanan ing timbangan fadluk mongko janu sapa sira mizana fadli ing timbangan kanugrahane Allah maksudnya piye yo ditimbang yo ditimbang tapi yo yusin enten-enten tambahane ngono lho maksude iku yo lek dituwi wis tenan ora uman ya Pak. Ngeten dicidhi tenan ora uman lan ora pantes ditampa. Wong peraturane niku lek ajeg ngrebokno napa pabrik napa-napa teng dolok napa teng nanu wonten lho setor gaban niku harus keringnya sekian persen lan kandungan airnya sekian persen. Dan niku sama lek didelokno kandungan airnya kakek enak. Ora ditolak ora dibalik nene wis untung-untungan. Isik dibayar sithik-sithik. Ngono lho maksud kene. Dadi sing ditimbang arep dibayar niku nggih napa sing sampean lakoni niku. Damong kalau ditimbang tenan iku ora enek sing cocok. Dah berarti tak kira jalan apa? Nggih jalan timbangan tapi timbangan kanugrahan mawon. Nek sampean cocok nih kali napa sing kula ngamalke Gusti mboten cocok. Nggih, sing cocok niku kula niki krana bolong lan kula niki kawula sing mboten saged napa-napa, pantes e nggih sampean paringi niku pantes. Tapi nek jenengan maringi kula kok niki minangka ijole ngamal kula mboten pantes, mboten isin kula. Lha mboten cara jawane. Mboten lah pun. pokoknya lah jenengan terus semari ini juga semari ini jenengan nek niki ngamal mboten pantes niki ngamal wong niku malah ora toreto niki wong niku ngarep ujian niku wis karuan salah kabeh kok malah gak wani mbijekno nggih ta dijuluki aja aja salah kabeh nggih ngoten ta nggih yes lha terus piye nek terserah Pak Guru sama biji pinten maknanya apa ya biji kemurahan orang garap kita pokoknya di biji apa bisa munggah ini kita mau langsung garap lainlah maka saat ini timbangan kemenugrahan timbangan kemenugrahan iku atam luwe sampurno wasan ulang luwe bagus dan timbangan ini ku timbangan kemenugrahannya Allah itu mesti luwe sempurna ngoten wong lek kurang ditambahi nggih lek dosane kakean dibusat mergo jajare napa anugrahan dadi sing anugrahan itu di luar jatah bonus tetapi wong luwih akeh bonuse timbang pokoke mulane Allah taala ndawaken wonten ing surat Yunus ayat 58 terus sak derenge niku niki sampean diunda-unda karo ayat ini cuma niki dicutel ayatnya ditibakno guru dhewe sakdurunge niku enten monggo dimulai nek sing kepengin nyatet dimulai saking ayat ayat 50 ala inna lillahi ma fis samawati wal ard ala inna wa'dallahi haqqu walakinna aktsarahum la ya'lamun huwa yuhyi wa yumitu wa ilayhi turja'un ya ayyuhan nasu qad ja'akum maw'idatum min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin kul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un entah namanya ini ayat ini Allah perhatian lo sing tenang Allah iling-iling ya iku nama dan cara saat ini Allah perhatian jangan ngantuk terus perhatian ini penting ingat inna lillahi saat temennya iku tetap kedui Gusti Allah apa masa kabiannya barang bisa mawati kan tetap yang dalam pura-pura langit wal ardi dan bumi termasuk kowe termasuk uripmu termasuk lakonmu termasuk namamu mungkin kayak bisa lah kabe lah kok buat jalur nopa demi soal janji mesti tekane kuih duduk opahe tapi panjang berjanjian kuih harus ketarini Allah perhatian inna wa'dallahi haq sak temene janji ne Gusti Allah ku hak pun mesti jadi kenyataan walakin aktsarahum la ya'lamun cuma sayang seribu sayang ngoten walakin aktsarahum tetapi ne akeh akeh menungso iku la ya'lamun ora padha ngerti ora ngerti rumah sana itu itu lek wis apik kaya aku mesti lek swarga lita itu medhajae orang ngono gak iso janjinya Allah memang mesti nyatane tapi lek kowe kemelelet rumangsane kowe wis mesti lek aku apik dijoli karo Gusti Allah swarga lungguh dise kamu masih ditunggu masih dicoba masih diuji lebih lanjut wong hidup masih penuh banyak kemungkinan ngoten kudune wong dua utahe Gusti Allah iku yuhyi tukang nguripi bayi itu lan tukang mateng Nggih sampean ngurepno TV, mateni TV. Cetek pas muni. Hop. Mun masuk kowe nari api-api joget api kaya apa? Lek mrene dipateni TV ya ora sida nari ta. Nggih. Nggih, ora terus piye ya, Sir? Wa ilaihi turja'un. Wa ilaihi lan maring Gusti Allah turja'un bakal dibalekno sira kabeh. Gelem enggak gelem dibalik lara. Krana asale kowe biyen metune kuwi apik, kudune bali yo apik. Lah metune apik kok bali gembrot. Lah iku kudu diirisi. Mboten bali biyen suci resik kok bali kotor yo kudu diumbati sik. Mboten. Lah, nek kowe ora ngerti carane mbah-mbah, lek kowe gak ngerti carane resik-resik, alah musake kowe ora gelem kok. Ya Yohanes, hei wong. Ora wong mukmin tok, ora santri tok, ora kiai tok, kabeh wong ya bajingan, bromocora, WTS tukang main, tukang nyolong, tukang jarah, tukang rasani, tukang maido wong, termasuk tukang ngaji, tukang rokok ngaji, tukang sedekah, kabeh jenenge wong. Dumane sing dipanggil wong lah sampean wong ora. Nek rumangsa wong mesti dipanggil ngeten lenggah. Nggih ta he wong, nggih bisa rumangsa wong kudune rumangsa. Lah nek dicelok kok gak rumangsa berarti dudu wong. Ngaten. Ya ayuhanna, hei eling-eling menungsa, kok jaat teman-teman wis teko. Lho, wis nganggo kot, nganggo fi'il madhi bisa. Temen wis teko kumeng sira kabeh. Apa mau ibadun pitutur min rabbikum saking pengenan sira kabeh. Pituture wis teko, rambu-rambune wis tersedia. Piulane wis diulangno kecili, wong kowe ya wis apal. Nggih ta? Wis apal. Wujud idam bakok wis, aman tu billahi wis. Nggih ta? Rabbi tu billahi robba wis. Rabbi sami dina wis. Hukum Islam 5 wajib sunat haram makruh mubah ya wis lah wis tutuk kabeh nek kurang tanggamu ya wis ngelingno lek nyolong iku haram lah wis cukup kabeh kok mboten wasifaun lah wis teko tenan apa sing wasifaun obat lima maring kesumpekan kesumpekan disudulikan tetep ing dalam biro-biro ati napa Quran. Lho kok wis teko. Lho kok tak jek lawa ae, ngene ora diuntal. Qur'ane di tuwabok ngene mah kubur kebule ra karuan. Saking suwene ra diwaca. Iya ya. Ya bendina ditemek sik ngono lho ben ora bedukan. Nggo sesuk bar demek sesuk ora pengen maca. Maca ora sakakan sak ayat. Bendina Bendina di demek, esok sore di demek. Oh Quran, Quran dan gue sesuai terus dibukai, dibuka apa? Baru ditutup nah. Nah gue sesuai lah kepengen moco. Gue lagi di moco pengen rumah nama. Nah orang rumah nama ya belajar mengenai ayahnya. Telepon gue gemisuk ngoten. Gue sesuai lah tak tutup, denger gue ngantuk. Dong kiai ini diwe moco orang seorang sama pemenang sama rapat tak kiai. Lengke, ane mungkin disuruh aku mau cek orang latihan orang barbar ni tu kena narap MTQ. Lengke, harus boleh dia. Utawa, suruh aku mau cek orang merbalang garis kekreanya. Mana boleh sih mau cek dia sih terus kan tombol kuat teman malam kabeh terus. Tiba mantu tu loh, sok mantuku. Ya itu sajane pitutur sifat apa di Quran apa? Pitutur cukup nih Quran. Obat hati, sumpah ke hatimu nih Quran. Aneh kata. Uang hujan, uang pitutur. Loh. Petunjuk, baca dalam Al-Quran. Weh, bingung soal apa? Rabi. Ya benar tak? Enggak Rabi lah bingung-bingung. Aja boleh buju kaya buju ini Nabi Lot. Aja boleh buju kaya buju ini Nabi Nuh. Aja golek bojo kaya bojone Nabi sapa? Nabi Syu'aib sing dadi ibuke Yahuda. Lho. Nabi Yakub. Nabi Yakub sing dadi bapake Yahuda. Golek bojo sing kaya Siti Maryam. Lan golek bojo sing kaya Siti Asia. Lho, golek bojo sing kaya bojone Nabi Ibrahim. Dewi Hajar karo Siti Sarah. Nggih. Siti Sarah niku bojo pertama, Siti Hajar bojo kedua. Lah Siti Sarah niku Siti Sarah niku garwane Nabi Ibrahim, mboten duwe putra-putra. Dan sing duwe putra dhisik malah Siti Hajar. Lah moko mau lumaru kok sing duwe bojo anak dhisik kok ngono. Akhirnya dengan sukarela Siti Hajar niku dipindah kali Nabi Ibrahim dipindah ke Mekah. Lalu kan niku dereng Mekah. Terus wadi nggo iri bijane. Lahan yang tidak ada tanamannya sama sekali. Tuh, Nabi Ismail dereng niku sak niku diparani wong akeh. Mergo barokah tirakate Siti Hajar kali Nabi Ismail kan bayang nang bojo tinggal pirang-pirang tahun nek karo bayine tok. Mulane jenengan yang duwe anak aja diumbun-umbun di pondokne. Kon minggat. Nabi Ibrahim lan Nabi Ismail kon minggat ning Madinah ning Mekah. Tapi nyatane malah duwe anak karo Nabi Muhammad ya ta. Dene anak dimanjokno ngesakne lho Kyai kudu duwe kasih sayang ala ora-ora. Sing penting dungamu sing tenan. Bucah yang latihan prihatin. Nabi Musa ini bikin ternyata dileh peti, bikin ternyata kali, yang malah jadi Nabi. Nabi Muhammad itu tinggal mati mbok, ya jadi Nabi. Ya. Nanti Nabi Ibrahim, kali Nabi Ismail ceritanya ini ngomong niku. Nyatanya jadi wong sukses. Mulanya buatan usaha, ini aku namanya hujan, petunjuk. Boleh bujo yang sholikah, bujo yang cintapan. Nek jilbaban ora mesti salikah. Nggih to nggih golek bojo sing salikah aja sing jilbaban. Jilbaban metu cuwe padha wae. Wa rahmatun lan kasih sayang rahmat lil mukminina kabeh pira-pira wong mukmin. Al-Qur'an itu rahmat. Bagaimana enggak rahmat wong dibaca tok gak paham lho. Sak huruf ganjaran, sak huruf ganjaran penak. Iku rahmat. Kelipatan nilai yang luar biasa. Dan makane maca Quran ya dewe deke diperhatekno, mergo kuwi nilai hurufe enak. Ngono lho, lek dewe ora didawakne berarti sak huruf kalong, berarti ganjaranmu kalong, ora kok dosa salah ora usah ngono e maneh, man, sakjane kuwi bisa oleh ganjaran 10, sahuruf 10 loh ganjarannya. Sahuruf itu 10 ganjarannya. Dan ini aku kalong sito orang yang menjawab, no, berarti 10 kalong. Lah, bukan pentingnya, bukan penting dia. Bukan orang aman, orang gede aja, ya itu paksa kita mewan, gak bisa suya. Gila, gila. Ini orang aman, kita ada atusan, gak ada atusan, ada ewan, gila lah, gak bisa suya. Di lampu abang harus bar. Gila rumah ini. Butuh duit receh. Dan kul dawa sira Muhammad. Bi fadlillah ya mung krana anugrahe Allah. Wa bi rahmati lan krana kawelasane Allah. Ngono-ngono ngono ae aja kok tunggak-tunggak soal ngamal macam-macam. Lha piye sing uripi kono, sing mateni kono. Sing duduhna kono, sing nuturi kono, sing ngobati atimu asale picek dadi melek kono. Asale kowe seneng main saiki sadar gelem salat sing ngobahno ya kono. Kowe ben bajingan saiki wis dadi takmir masjid sing ndudukne ya kono. Lho kabeh kono kok. Ya kare mbok nikmati to karo grahane Allah. Wa bi rahmatil lan kawasan Allah. Tapi dari kaya mergo kawasan lan anugrah mau pal ya prabu mongko padha bunga saka menungsa. Bungae ora mergo ngamal, mergo dikirimi ngamal. Sing mahe bunga, sing ngirimi iku lho. Nah, itu giling-giling aku hari itu lah isi diparingi ngamal ngoten. Bunga ngantuk-ngantuk ritek bunga iki iso budal ngaji. Aja kok malah duwe alasan. Malah aku lek ngaji ngantuk isin aku ora usah budal lho. Aja ngono. Budal ngaji ora apa-apa. Bunga. Lho, soalé ngantuk di tengah pengajian karo ngaji di tengah pengantukan iku benten lho. Wes kula ngaji kok terus di tengah-tengah pengantuan ngomongnya ngelindur jeneng. Lah tapi lek sampean ngantuk di tengah pengajian niku sik di absen apik. Paling mboten sing duwe aula niki sik gelem nyubuhi teh Mas Ranto. Iku agek sing duwe aula niki dereng sing duwe dunya. Lho ngoten lho. Sampean kok masih kabur di dalam kebaikan, itu masih dinilai kebaikan. Fal yafrahu huwa utawi bungah sing ngono kuwi iku khairun luwih bagus. Bungah krana dikaparingi kanugrahan Allah iku luwih apik. Mimati nimbang saking jentak-jentitmu, mimati nimbang saking apa-apamu, ya jma'una kang padha ngumpulna sapa menungsa. Apa sing dilakoni menungsa sing ditumpuk-tumpuk jare ganjaran aku wis khatam ping 50, aku wis ibadah pun sudah, aku sholat-sholat saya urokat sebab lumpuk-lumpuk namu dibanding karo kanugrahan Allah sebab lumpuk tidak ada apa-apa enggak dibanding soalnya apa? Sing marai kue iso kumandang kue ya mergo anugrahe ana tapi lek kowe ora budal anugrahe kutah. Nanti lho, kue bunga ya coba bunga mergonggo wajah, bunga mergonggo diparingi. Nanti lho, terus orang ngaji, ya karimu, ya kutah tenang. Gue terus alok-alok, terusnya dibujuk banget lah, kok buatan telas ya itu mau. Lagian kue aneh lah, ditelesi rakenek. Kemarin kue saat dunia habis lah ngegas ya. Duduk banyu mengsleh terus. Ini ku jelas, jelas. Benten malih. Ini lho. Ini surat Al-Baqarah. Wa idza qadna mitaqakum wa rafa'na fawqakum tura budu ma atainakum biquwwah. Wa zkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Tapi terus sumatawalaikum mimbak tidalika ini kemarin wah wis disuduhi terus kue melengos ini kemarin sumatawalaikum terus kue mengung sopa siro kabeh bak dadalika mimbak tidalika sausnya kue disuduhi kitab sausnya kue dikai pengajian sausnya kue dikai keterangan sausnya kue turung pitutur terus sumatawalaikum mengung. Menurut oleh wayang pengajian malah dipaten. Iya, bosan aku dong. Ini jenenge tawalaikum. Ngelane falaula fadlullah ya alaikum warahmatullahi lakuntum minal khasirin. Kok upama ora krana anugrahe Allah? Kok upama ora krana welasane Allah? Kowe mesti rugi. Pokoknya dituntut-tuntut karo Gusti Allah. Ayo, hak ketuhanan. Nih, kowe ora bayar. Kau tak ada urut kurung balas, mana yang rupa sama? Allah ya, itu disyukuri. Maka saya begini ini disyukuri. Isau tantang ibadah disyukuri. Soal ganjaran janji mesti tekane orang usah nakir. Bener. Nah, sakit kata, insya Allah ya tentu. Moga kita tutup kan itu sesuai dengan Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وصحبة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله وفينا الله ويكافينا زده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي من جلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.